بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة سنواصل إن شاء الله تعالى بعون الله وتوفيقه درسنا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذا من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي آخر درسنا توقفنا عند دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام جهرا يعني الجهر بالدعوة أليس كذلك؟ بلى يعني pembahasan atau tema yang terakhir tentang dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan terang-terangan. Setelah Rasul alaihi salatu wasalam melaksanakan dakwahnya dengan terang-terangan, di mana ini merupakan perintah dari Allah tabaraka wa taala, maka bangkitlah orang-orang Quraisy untuk menentangnya, untuk melawannya. Barakallahu fikum. Dimanapun telah kita baca, telah kita pelajari bersama, bahwasanya mereka tidak langsung spontan menolak, menentang dengan keras, ya, namun sedikit demi sedikit. Sehingga pada tahapan sampai pada tingkatan, yaitu mereka menggencarkan berbagai macam cara untuk menolak, melawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara yang pertama apa itu? Man arada an yujib falyarfa' yadah. Yang mau menjawab angkat tangannya. Fadl ya Arman. Nah, membuat, menggencarkan, menyebarkan berbagai macam bentuk ejekan, berbagai macam bentuk hinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Barakallahu fikum. Dan terus mereka menyebarkannya. Ya. Kepada manusia. Naam. Dan juga mereka mengejek, ya, para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam al-kiram dengan berbagai macam ejekan, celaan, dan menertawakan mereka, ya. Naam. Yang mana perbuatan mereka ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang menimpa pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, itu tidak dibiarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Apa yang menimpa beliau, yaitu rasa sedih, ya. Nah, bersedih hati sebagaimana manusia biasa, ya. Tentunya yang seperti ini akan mempengaruhi kejiwaan beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana manusia biasa. Barakallahu fikum. Namun Allah tabaraka wa taala tidak membiarkan beliau alaihi salatu wasalam ya, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan macam keutamaan dari Allah Tabaraka wa taala, dan juga ancaman kepada orang-orang musyrik ini akan musibah dan malapetaka yang akan menimpa mereka. Na'am barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Siapa yang bisa menjawab? Berbagai macam bentuk selain Ar-Rahman, yang lainnya angkat tangan. Min ashabi fasli tsalits. Dari santri kelas 3, angkat tangan. Nah, faddal, kelas 3. Barakallahu fik. Apa makar yang kedua ini? Nah, menghalangi manusia untuk mendengarkan ceramah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Di antara manusia itu yang mereka halangi siapa, ikhwan? Siapa? Enggak, di antara manusia yang dihalangi ya oleh kaum Quraisy untuk kan ceramah Rasul alaihi salatu wasallam, siapa mereka? Nah, yakni para jamaah haji. Para jamaah haji dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy untuk mendengarkan ceramah Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib barakallahu fikum. Ah, ini yang kedua, ya. Nah, berbagai macam upaya, berbagai macam provokasi untuk menghalangi manusia agar mereka tidak mendengarkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, dari mana kita baca? Yes. Tayyib, ini sudah kita baca ya? Sudah kita baca ya? Tayyib. Sudah kita baca. Yang berikutnya, qala rahimahullahu taala. Yang berikutnya ini akan kita baca di antara bentuk contoh ya. Bagaimana di antara orang Quraisy itu berupaya menjauhkan manusia dari dakwah Rasul alaihi salatu wasallam untuk menghalang-halanginya ya. Di antaranya apa yang dilakukan oleh An-Nadhr Ibnu Al-Harith. Ya, An-Nadhr Ibn Al-Harith. Faqala rahimahullahu ta'ala wa dhahaba An-Nadhr Ibn Al-Harith ila Al-Hayrah wasy-Syam. Ya, ila Al-Hayrah wasy-Syam. Dan An-Nadhr bin Al-Harith pergi ke daerah yang bernama Al-Hayrah dan Asy-Syam, ya, negeri Syam. Tayyib, sampai ke sana. Coba ini, ikhwan, kita lihat bagaimana gigihnya dia ini, ya. Upaya yang keras untuk menghalangi dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Hukum kita lihat, dia pergi ke Al-Hayrah bahkan sampai ke Syam. Apa tujuannya? Misinya apa? Lalu fata'allama minhum qasasan sya'biyatan, ya. Fata'allama minhum, lalu dia ini belajar dari penduduk negeri tersebut. Belajar apa? Kisah-kisah rakyat, ya. Kisah rakyat. Nah, ini kisah legenda dari negeri-negeri tertentu, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dia pelajari, ya. Kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah rakyat seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Kanu yahkunaha an mulukihim wa umaraihim. Ya. Yang mana mereka ini dahulu menceritakannya ya dari raja-raja mereka dan dari para penguasa mereka. Nah. Misli Rustam ya. Wa Isfandariyar. Ya, Rustam wa Isfandariyar. Nah, ini di antara raja tersebut yang diambil ceritanya ya. Rustam Isfandariyar. Nah, itu kurang lebih. Taibarakallahu fikum. Walhasil ini orang An-Nadhr Ibnu Harits ini mempelajari kisah-kisah ya orang-orang terdahulu. Nah, sampai rihlah barakallahu fikum. Nah, sampai sedemikian semangatnya ya, padahal berupaya dalam perkara kebatilan, ya, berupaya dalam perkara kebatilan. Nah, maka bagaimana dengan kita, ya, yang kita ini mencari al-haq, mencari ilmu, ya, mencari petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Barakallahu fikum, yang ini aja dalam perkara mencari ya ini perkara-perkara yang batil untuk menentang al-haq sampai sedemikian gigihnya ya manusia yang bernama An-Nadhr ini ya. Lalu falamma raja'a, ketika dia pulang kembali ke kampungnya ke Mekah ya, akhadha ya'qidun nawadiya wal majalisa, lalu dia membuat apa namanya mengadakan pertemuan-pertemuan dan buka majelis-majelis ya begitu. Nah, bukan majelis ilmu ya, tapi majelis-majelis untuk menyampaikan ceritanya yang dia dapatkan dari dua negeri tadi ya. Nah, Thayyib membuka pertemuan dan majelis-majelis. Apa yang dilakukan? Yaqussu hadhil qasas. Ya. Yaqussu hadhil qasas, dia itu menceritakan berbagai macam kisah yang dia dapatkan tadi, ya. Nah, mengisahkan, menceritakan berbagai macam kisah kepada manusia di majelis yang dia buka tersebut. Nah. Wa yusarrifu bihan nasa 'alal istima'i ila an-nabi alaihi wasallam. Wa yusarrifu bihan nasa 'alal istima'i ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memalingkan manusia. Ya. Memalingkan manusia dengan kisah-kisah itu dari apa? Dari mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam, agar berpaling ya dari Nabi alaihi salatu wasalam ya. Nah, cara memalingkannya bagaimana? Dengan menyampaikan kisah-kisah tadi ya kepada manusia tersebut, kepada manusia yang mendengarkan dakwah Rasul alaihi salatu wasalam ya, sampai ini ikhwan rebutan majelis ya, wal'iyadzubillah. Kita baca wa idza sami'a bi majlisin ya jalasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam litadzkiri billah. Wa idza sami'a bi majlisin ya, An-Nadhr ini kalau mendengar ada suatu majlis ya, mendengar ada majlis ya, ini majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jalasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis itu, beliau duduk untuk apa? Litadzkiri billah, untuk mengingatkan apa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini Rasul mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkannya, menyembahnya kepada Allah tabaraka wa ta. Nah, ini An-Nadhr ini ya, khalafahu fi dzalikal majlis. Khalafahu fi dzalikal majlis. Merebut majlis tersebut. Merebut majlis tersebut, menggeser Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk menguasai majlis tersebut. Ya subhanallah. Nah, enggak punya adab. Tayib. Mengambil majlis tersebut, merebut majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dia lakukan? wa yaqussu alaihim min tilkal qasasi. Wa yaqussu alaihim min tilka al-qasasi. Dan dia menceritakan kepada manusia dari berbagai macam kisah-kisah tersebut yang telah dia dapatkan itu. Ya. Coba, subhanallah. Pernah kita alami yang seperti ini? Pernah kita alami? Mungkin nanti mengalami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pernah kejadian seperti ini kita alami? Nah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Nah, ini menggeser Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelisnya, merebut ya majelisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Summa yaqul, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya. An-Nadhir ini mengatakan, berkata kepada manusia, bimadza Muhammadun ahsanu hadisan minni. Bimadza Muhammadun ahsanu hadisan minni, ya. Dengan hadis apa, dengan cerita apa, ya, Muhammad itu lebih baik ceritanya daripada aku, begitu, ya. Mau membandingkan begitu ya. Dengan apa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia itu lebih baik katanya pembicaraannya daripada aku. Lebih baik mana pembicaraannya? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah aku? Mana lebih baik? Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu yang dia katakan kepada manusia. Tayib. Barakallahu fikum. Dan para ulama ahlul hadis amat sangat membenci, ya, amat sangat membenci para tukang kisah, ya, tukang cerita. Barakallahu fikum. Nah, bukan dari kalangan musyriknya, dari kalangan musliminnya, ya, sejak zaman dahulu ahlul hadis, a'immatul muhadisin, mereka amat sangat benci dengan yakni ahli kisah yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Maka perbuatan mereka ini menyerupai siapa, ikhwan? Perbuatan orang musyrik ini, ya. Apalagi kisah-kisah yang bohong, dusta, ya. Barakallahu fikum. Cerita-cerita agar penontonnya, agar yang mendengarkannya tertawa, terbahak-bahak, agar senang. Ya, pengajian ceritanya ketawa-ketawa, cerita-cerita kosona kemari, ya subhanallah. Tidak ada ilmu, ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau tertawa sudah senang sekali, majelisnya ramai sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau cerita ilmu-ilmu, aduh, sudah. Nah, enggak ada selera manusia yang mendengarkannya. Dan ini sudah menjadi thariqah mereka. Menjadi metodenya mereka dalam berdakwah, dalam berceramah. Pasti dalam ceramahnya cari yang lucu-lucu terus. Ya, ya sudah, enggak ada bedanya antara yang katanya mereka ini sebagai ustaz dengan pelawak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau enggak lucu ya enggak laku, kan begitu ya? Barakallahu fikum, mana diundang kalau enggak lucu, enggak rame majelisnya, pengajiannya enggak rame. Yang akan diundang pasti cari cerita-cerita yang lucu, yang konyol, dan perkara-perkara yang jelek, yang enggak pantas, ya. Dan ini banyak terjadi yang seperti ini. Ya. Min zaman ila yaumina hadza, ya. Allahu musta'an. Maka seperti tasyabbuh biha ulail musyrikin, dengan laki-laki ini, ya. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Kemudian enggak sampai di situ, ya. Tidak berhenti sampai di situ. Kata beliau alaihi rahmatullah, "Tsumma taqaddama khutwatan ukhra." Ya, yang berikutnya, langkah berikutnya, ya, yang dia lakukan, barakallahu fikum, Summa taqaddama khutwatan ukhra, kemudian dia menempuh cara yang lain. Ya. Menempuh cara yang lain, tambah lagi, enggak selesai, enggak puas, ya. Barakallahu fikum. Apa cara yang lain ini? Fashtara jariyatan mughanniyatan. Fashtara jariyatan. Ya, ini an-nadhr ini membeli budak, ya. Budak wanita mughanniyatan, ya. Bidu wanita, penyanyi, ya. Nah. Mughanniyatan penyanyi, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini sengaja, bukan hanya sekedar budak saja, tapi yang pintar nyanyi ini, yang dibelinya ini. Subhanallah. Fakana la asma'u bi ahadin yuridul islama illa in talaqa bihi ila tilkal mughanniyah. Ya. Fakana, lalu an-nadhr ini, Ibn al-Harith ini, la yasma'u bi ahadin, tidak mendengarkan seseorang, ya. Taib. Yuridul Islam, yang mana orang ini menginginkan Islam, ingin masuk Islam, tidak dia biarkan kecuali illa in talaqa bihi, kecuali an-nadhr ini pergi dengan orang yang mau masuk Islam ini kemana? Ila tilkal mughanniyah, pergi ke penyanyi tersebut, budak penyanyi tersebut, ya, diajak pergi ke situ, ya. Sekali lagi, ya. Tidak ada yang dibiarkan seorang pun juga yang dia itu ingin masuk Islam, kecuali pasti an-nadhr Ibn al-Harith ini mengajak orang ini untuk apa? Pergi kemana, ikhwan? Al-mughanniyah tadi, ya. Al-jariyah al-mughanniyah, pergi ke sana, diajak pergi ke sana. Kemudian wa yaqul, an-nadhr ini mengatakan, at'imihi wasqihi waghannihi. Ya, at'im, berikanlah makanan padanya, wahai budak. Ya, berikanlah hidangan makanan padanya. Wasqihi, dan berikanlah minuman padanya. Ya, waghannihi, dan bernyanyilah untuknya. Masya Allah. Nah, ya, waghannihi, dan bernyanyilah untuk orang itu. Disuruh ini budak untuk menghidangkan makanan, minuman, dan untuk bernyanyi. Alhamdulillah. Nah. Barakallahu fikum. Dan kemudian juga dia mengatakan, hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga an-nadhr ini mengatakan, hadza khair, ini lebih baik, ya, daripada apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngapain enggak gitu? Ini aja santai. Ya. Barakallahu fikum. Makan-makan, minum-minum, sambil dengarkan lagu, nyanyi-nyanyi, kan enak. Ya. Ngapain dengarkan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Allah musta'an. Naam. Wal 'iyadz billah. Ya. Dan cara-cara yang seperti ini juga demikian, amat sangat tersebar di tengah-tengah umat Islam, ya. Menjauhkan manusia daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan manusia daripada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, kemudian diajak untuk mendengarkan nyanyi-nyanyi lagu-lagu musik, ya. Wallahul musta'an. Baik, maka terkait dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya. Wa fi dzalika anzalallahu taala. Wa fi dzalika anzalallahu taala. Dan terkait dengan masalah ini Allah menurunkan firman-Nya, ya. Dan terkait dengan masalah ini Allah menurunkan firman-Nya, yang berarti ini merupakan di antara sababun nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini. Nah. Sababu nuzuli al-ayah, ya, ma'rifatu sababi nuzuli al-ayah, kita mengetahui sebab turunnya ayat, ini merupakan bagian daripada penafsiran ayat. Bagian daripada penafsiran ayat. Ingat ya ikhwan? Nah. Ini diantara kaidah ilmu tafsir. Untuk mengerti tafsir Al-Quran, diantara metodenya, diantara nah, tarikohnya, yaitu apa? Dengan mengetahui apa? Sebab nuzulil ayah. Sebab turunnya ayat. Bisa dipahami? Maka dengan ini, itu terbantu kita untuk mengetahui tafsir ayat. Bagaimana dan bagaimana. Ini yang pertama, faedah. Yang kedua, namun penafsiran ayat tidak terbatas pada sebab turunnya ayat saja. Paham ya? Ini yang kedua. Penafsiran ayat ya itu tidak terbatas pada sebab turunnya firman saja. Ini ya. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Banyak syubhat di tengah-tengah manusia, ya. Mereka bilang, ah itu kan dulu di zamannya Rasul, di zaman Rasul dulu kan begini, dulu kan begitu. Nah itu maksudnya ya. Sekarang ya nggak berlaku yang seperti ini. Di zaman kita yang modern itu nggak berlaku. Teknologi begini begitu dan macam-macamnya. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Contohnya yang sering dihembuskan oleh ahlul ahwa dalil firman Allah Ta'ala tentang haramnya rokok. Tentang haramnya rokok. Baik. Di antara dalil para ulama apa ikhwan? Wala tulqu bi aydikum ila ish? Ila tahluka. Wala tulqu bi aydikum ila ish? Ila tahluka. Dan jangan lemparkan diri-diri kalian pada kebinasan, pada kematian. Ya. Jangan kalian mencampakkan diri kalian pada kematian. Nah, mereka menentang, menolak itu. Mana mungkin ini kok dijadikan dalil haramnya rokok? Dari mana? Di zaman Nabi enggak ada rokok. Itu ayat berbicara tentang masalah perang di zaman Rasul alaihi salatu wasalam ketika kaum muslimin pada waktu masih lemah. Jadi kalau pada waktu masih lemah, jangan memaksakan diri untuk memerangi orang-orang kafir. Begitu kata mereka. Dan memang demikian kenyataannya, memang betul barakallahu fiik, sehingga Allah melarang untuk memasakkan diri memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena masih lemah. Wadih, bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Tapi ingat, seperti itu, sebab turunnya juga demikian, tapi tidak terbatas pada sebab itu saja, tidak terbatas pada konteks itu saja. Karena ada kaidah ya masyhurah ya al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab, al-ibrah bi umumil lafaz laisa bi khususis sabab. Tayib, patokan menafsirkan ayat itu dengan keumuman lafaznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Nah, begitu, tidak terbatas pada sebab turunnya ayat. Begitu, tidak terbatasi dengan peristiwa itu saja, tidak terbatasi dengan kejadian itu saja, tidak. Tapi yang jika tolak ukur apa ikhwan? Keumuman lafadznya. Bagaimana keumuman lafadznya? Maka di sini yang pertama yang membantu untuk apa namanya mengerti tafsir Al-Qur'an apa? Tentang lughah, nahwu, karena apa? Harus mengerti lafadz-lafadznya yang terkandung dalamnya. Ambil gitu. Kemudian periwayatan para salaf bagaimana dalam menafsirkan ayat seperti itu. Hadza wadih, bisa dipahami? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua terkait dengan penafsiran ayat tadi, ya. Penafsiran tidak terbatas pada apa? Sebab turunnya ayat. Tapi itu merupakan perkara yang membantu kita untuk mengetahui penafsiran ayat. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Dan banyak lagi, ya, dan banyak lagi berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam menafsirkan ayat. Nah, ini ikhwan, barakallahu fikum, ayat tersebut, ayat ini akan kita baca ini, ya, kita telah mengetahui bagaimana sebab turunnya ayat tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Ya. Ini merupakan dalil, ya, tentang haramnya nyanyian, ya, musik dan segala macam perkataan yang haram, ya. Nah, wa minan nasi, kata Allah, dan di antara manusia, man yashtari lahwal hadis, ada orang yang membeli lahwal hadis, ya. Lahwal hadis ini ucapan yang sia-sia, ucapan yang batil, ucapan yang haram, ya. Barakallahu fikum, termasuk di dalamnya apa? Nyanyian ini, ya, termasuk nyanyian. Nah, tayyib, liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, ya, tanpa bimbingan ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, ya. Ulaika lahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Waliyazubillah. Tayyibarakallahu fikum. Sudah azan ya? Belum? Tayyib. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara makar orang-orang musyrik, ya, yang kedua, ya, berupaya dengan segala macam cara untuk menghalangi manusia dari dakwah Rasulullah SAW agar tidak mendengarkannya, ya, agar tidak mendengarkannya. Wallahul musta'an. Ya. Nah, sampai diajak untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, ya. Nah, wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya. Makar yang ketiga. As-salisu, yang ketiga, isaratu syubuhati. Isaratu syubuhat, membangkitkan, ya, berbagai macam syubuhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan, ya. Naam. Wa taksifu di'ayatil kadzibah. Wa taksifu di'ayatil kadzibah, dan menebarkan, ya, barakallahu fikum, berbagai macam apa namanya, tuduhan-tuduhan dusta, ya, dan menebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Nah, tayyib, membuat dan membangkitkan berbagai macam bentuk syubhat, ya, dan menebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, ya, kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini yang ketiga. Faqala rahimahullah, faqad aktsaru min dzalika. Mereka memperbanyaknya, ya. Nah, memperbanyak apa, ikhwan? Membuat berbagai macam syubhat-syubhat, ya. Nah, berbagai macam propaganda-propaganda. Nah, berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, sebarkan sebanyak-banyaknya. Watafannanu fihi, dan mereka apa namanya, memfokuskan padanya, ya, betul-betul getol, ya, untuk menebarkan berbagai macam syubhat dan tuduhan dusta tersebut, ya, betul-betul mencurahkan perhatiannya sudah, ya, fokus dalam masalah ini, membidanginya, ya, subhanallah. Artinya bukan main-main, ya, bukan sekedar saja, bukan asal lewat, tidak, ya. Tafannanu fihi, mereka betul-betul memfokuskan diri mereka untuk membuat berbagai macam syubhat. Nah, maka di antara bentuk syubhatnya, berbagai macam tuduhan dustanya, di antaranya, farubbama kanu yaquluna 'anil Qur'an, maka terkadang mereka mengatakan tentang Al-Qur'an. Ya. Mereka mengatakan tentang Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Ya. Innahu adwasu ahlam. innahu adghasu ahlam. Kata mereka, Al-Quran itu ya adalah ini mimpi-mimpi yang enggak ada artinya gitu ya. Mimpi-mimpi kosong. Nah. Barakallahu fikum. Ini berbagai macam syubhat tersebut pada hakikatnya ini kabaitul ankabut, seperti ya ini seperti sarang laba-laba, enggak masuk akal gitu ya, tapi dipaksakan. Seperti ini ya. Ini tentang Al-Qur'an ini mereka katakan mimpi-mimpi kosong yang enggak ada artinya, enggak ada maknanya kata mereka. Padahal tentang lafaz-lafaznya saja mereka sudah menyaksikan akan keindahannya, akan keajaibannya. Mukjizat daripada Al-Qur'an, ahli syairnya mereka ini sudah menyaksikan akan luar biasanya Al-Qur'an tersebut. Ya. Naam. Yani adghasu ahlam ay ahlamun kadzibah yaraha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lail. Adghasu ahlam maksudnya adalah ahlamun kadzibah, mimpi-mimpi yang dusta, ya. Yaraha Muhammadun, yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lail, di malam harinya. Ya. Nah, mimpi-mimpi dusta. Yang dilihat di malam harinya, kemudian fayatluha bin nahari. Fayatluha bin nahari, kemudian kata mereka dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di siang harinya. Malamnya ini mimpi, kemudian di siang hari dibacakan kepada manusia, itu kata mereka, ya. Nah, Allahul musta'an. Sudah azan belum? Belum ya, jam berapa lanya? Hah? 7? Hah? 35? 6:35. Nah, taib. Kemudian juga di antaranya kadang-kadang mereka mengatakan wa ahyanan yakanu yaqulun. Wa ahyanan kanu yaqulun, dan terkadang mereka mengatakan ya. Dan terkadang mereka mengatakan di antara syubhat-syubhat ya. Iftarahu min indi nafsihi. Iftarahu min indi nafsihi. Mereka mengatakan tentang Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu adalah ihtarahu, sesuatu yang dia karang ya, yang dibuat-buat ya dari dirinya sendiri. Karangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksudnya ya. Al-Qur'an yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam itu merupakan sesuatu yang dikarang Nabi ya dari beliau sendiri alaihi salatu wasallam. Masuk akal apa enggak ini? Masuk akal apa enggak? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi mana, ikhwan? Masuk akal enggak masuk akalnya? Yang dibacakan apa, ikhwan? Al-Quran, sesuatu yang dibaca, yang ditulis, kan begitu ya? Nabi bisa menulis apa tidak? Enggak bisa menulis, enggak bisa baca. Dari mana dia ngarang-ngarang? Ya, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ya, barakallahu fikum. Maka enggak masuk akal, dipaksakan, ya. Baik. Kemudian juga yang berikutnya, wa ahyanan kanu yaqulun, dan terkadang mereka mengatakan innama yu'allimuhu basharun, ya. Innama yu'allimuhu basharun. Ya. Hanya saja itu merupakan Al-Qur'an yang diajarkan, ya, kepada yang diajarkan manusia kepada beliau. Ya, ini Al-Quran ini yang diajar oleh manusia kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Warubama qalu, dan terkadang mereka mengatakan juga ya, ini ikhwan faedah juga dalam ilmu tafsir ya, ilmu tafsir, ciri-ciri kebenaran terkhusus yang ada pada Al-Quran dalam syariat Islam ini, ya, ciri-ciri kebenaran itu tidak ada tanakudot, tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Ya. Tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya Al-Qur'an, semuanya satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara surat dengan lainnya, semuanya tidak bertentangan, tidak ada tanaqudat. Bisa dipahami? Nah ini. Demikian pula semua dalam ajaran Islam ini juga demikian. Tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada yang saling bertolak belakang. Ciri-ciri kebenaran. Nah, dalam syariat Islam, Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata para ulama, kalau seolah-olah ada tanaqudat, ada bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, di antara jawabannya karena pendeknya akal dan ilmu kita. Baik, karena pendeknya akal dan ilmu kita. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, satu ayat dengan hadis atau sunnah dengan ayat, tidak ada pertentangan sama sekali. Barakallahu fikum. Ini ciri-ciri kebenaran. Dan ciri-ciri kebatilan seperti ini. Ciri-ciri kebatilan itu adanya berbagai macam tanaqudat, berbagai macam perkara yang bertolak belakang. Ya. Nah, ini ilmu ini. Ini ilmu barakallahu fikum. Cobalah kita lihat ini, bagaimana orang-orang musyrik sekali mengatakan ini tentang Al-Qur'an, sekali yang lain mengatakan yang lain pula tentang Al-Qur'an. Enggak sama, begini, begitu, A, B, C, D, dan nanti macam-macam lagi yang akan disampaikan oleh orang-orang musyrik ini tentang Al-Quran, tentang apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak satu kata bertentangan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri kebatilan. Ya, ciri-ciri kebatilan. Barakallahu fikum. Nah, wallahul musta'an. Dan ini sebagai bekal, ya, dalam menghadapi segala macam permasalahan. Taib, diterangkan oleh Imam As-Sa'di dalam masalah yang dalam kitabnya barakallahu fikum. Baik. Wa rubbama qalu, ini yang keempat, ucapan yang keempat, inna in hadza illa ifkun, ya. In hadza illa ifkun, tidaklah ini kecuali sebagai kedustaan. Ya, artinya Al-Qur'an ini ya enggak ada kecuali kedustaan saja itu yang ada. Iftarahu, ya, yang dia buat-buat, yang dia karang-karang. Wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun, dan dia itu ditolong oleh kaum yang lainnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ditolong oleh kaum yang lain, kata mereka. Tayyib. Ai isyaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilaqihi. Naam. Yani isyaraka, bersekutu, berserikat, ya, saling tolong menolong dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zumala'uhu, dan teman-temannya, fi ikhtilaqihi, di dalam menciptakan, mengarang, membuat Al-Qur'an. Nah, ini kata mereka. Naam. Tuduhan-tuduhan yang dusta dan palsu, barakallahu fikum. Naam. Dan juga mereka mengatakan, ya, ini lain lagi, ya, lain lagi, bertolak belakang, enggak satu kata. Wa qalu asatirul awwalin, dan mereka mengatakan isi Al-Qur'an ini adalah cerita terdahulu, dongeng-dongeng masa lalu. Ya. Naam. Iktatabaha, yang Nabi SAW itu minta dituliskan tentang kisah-kisah terdahulu itu, dongeng-dongeng orang terdahulu itu, diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Naam. Kalau dituliskan bagaimana? Kan beliau enggak bisa baca. Enggak masuk akal. Tayib. Fahiyat alaihi bukratan wa asila. Fahyatumla alaihi bukratan wa asila, yang mana kemudian asatirul awalin tadi, kisah-kisah terdahulu itu dibacakan kepada beliau di pagi hari dan di sore hari. Ngarang-ngarang tok sudah isinya, ya. Nan akadzib, ya, di ayat al-kadzibah. Barakallahu fikum. Enggak ilmiah dan enggak terbukti, bukan di atas bukti. Justru mereka sendiri yang ngarang-ngarang berbagai macam tuduhan tadi. Allah musta'an. Taib, sementara sampai di sini, ya. Dars kita di malam hari ini, barakallahu fikum, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan dengan berbagai macam ya ini syubhat-syubhat dan tuduhan dusta yang lainnya. Ya sekali lagi ini bertolak belakang satu dengan yang lainnya, tidak satu kata begitu ya. Macam-macam tuduhan tersebut. Barakallahu fikum wa ilahuna walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.